Kapan waktu yang afdal ketika hendak membayar zakatul fitr? Yang afdal sebelum berangkat menuju salatul Id. Sebelum berangkat pagi hari atau subuh hari. Itu yang paling afdal. Tapi waktu yang boleh, ya boleh malam hari. Boleh sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum Id. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar